berdua sedang berbelanja dan udah saling merangkul. Cinta berwarna apa, seperti apa? Ah, warna seseorang. Hatiku yang sedang bergetar ini dirimu, tak sadar ke dirimu, terdengar kalah suaramu.